Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan langkah kita untuk menapaki jalan kebenaran. Semoga kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan menjadikan kita hamba yang semakin bertakwa di hadapannya. Sebagaimana juga makna dan hakikat bulan puasa yang sedang kita lakukan sekarang ini. Pemirsa, di tengah aktivitas sahur Anda, kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Ma'idah, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas ayat 21 dan seterusnya. Ayat ini antara lain membahas tentang Bani Israel dan Baitul Maqdis serta sikap dan perilaku orang-orang Yahudi dalam menyikapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka begitu membenci kita? Mengenai kelanjutan dari ayat saat ini akan disampaikan tentunya oleh narasumber kita yang sudah hadir tengah-tengah kita. Pak, bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak, sebelumnya. Waalaikumsalam. Juga, Pak, di tengah-tengah kita ini, waduh, ibu-ibu cantik-cantik bener sih, Bu. Segar-segar sekali pagi hari ini. Puasa kan, Bu? Insya Allah puasa ya, Bu, ya. Ibu-ibu ini dari Majelis Taklim Muslimah Masjid Agung Atin, Majelis Taklim Nurul Ikhlas, dan Majelis Taklim Al Ikhlas Nakula Bekasi Selatan. Ya. Assalamualaikum semua ibu-ibu. Terima kasih, Bu, sudah hadir di sini. Pak, kita akan membahas kelanjutan dari ayat yang kemarin Al-Ma'idah. Sekarang masih membahas mengenai Bani Israel ya, Pak, ya. Bagaimana sikap mereka terhadap kita ya, Pak? Bisa dimulai, Pak? Seperti yang saya kemukakan dalam episode-episode yang lalu, kelihatannya umatnya Nabi Musa ini seperti anak nakal, ya. Dimanjakan tapi terus aja juga nakal. Nah, mari kita lihat sekarang ayat yang kita akan bahas ini. Di sini dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi idkhulul ardal muqaddasati allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah, pergilah untuk tinggal di kota yang telah disucikan Allah. Mereka, kita tahu, Bani Israel ini, umatnya Nabi Musa ini tadinya diperbudak di Mesir oleh Fir'aun. Akhirnya kita tahu Nabi Musa mengantar kaumnya menelusuri Laut Merah, akhirnya menyeberang, akhirnya sampai di Palestina. Dalam salah satu sejarahnya, Nabi Musa berkata kepada mereka, sebelum sampai di kota yang disucikan ini, ayo kalian masuk ke dalam, kita kuasai kota ini. Kota itu ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang berkata itulah Baitul Maqdis. Sekarang kita tahu Baitul Maqdis. Ada yang berkata bukan Baitul Maqdis. Ada yang berkata bahwa justru itu di Syam. Syam itu daerah Syria, Lebanon sekarang. Ada lagi yang berkata dia di Palestina tapi bukan di Baitul Maqdis. Tidak penting buat kita mengetahui di mana dia. Yang jelas kota itu dilukiskan sebagai kota muqaddas. Biasa kita terjemahkan suci. Kita ingin bertanya, apa sih yang dinamai suci itu? Apa itu suci? Bersih. Okay. Cuma bersih. Wah, kita bisa katakan satu kota yang bersih, kota suci. Iya. Pasti tidak kan? Nah, suci itu menurut ulama-ulama ada tiga syaratnya. Baru dia dinamai suci. Yang pertama, dia indah. Salah satu unsur pokok keindahan itu kebersihan. Nah, yang kedua, baik. Yang ketiga, benar. Kalau bergabung ketiga-tiganya ini, itu namanya suci. Kota yang suci, yang baik, artinya subur, udaranya sejuk, ya kan? Itu misalnya. Kota yang benar atau hak itu, yang di sana ditumbuh, berkembang, diajarkan nilai-nilai yang luhur. Jadi ada kota indah, bagus, bersih, tapi penuh maksiat, itu bukan kota suci. Di sana dulu nabi-nabi datang mengajarkan tauhid. Indah, benar, baik, itu tiga syarat dari kota yang dinamai kota suci. Baik. Udkhulul allati kataballahu lakum, yang Allah wajibkan kepada kamu untuk memasukinya. Kamu mesti masuk ke sana. Kita lihat lebih jauh, wala tartaddu ala adbarikum, jangan kamu murtad. Murtad ya, jangan kembali menganut ajaran yang keliru. Kamu dulu pernah menyembah sapi, ya kan, umat Nabi Musa. Kamu pernah menyembah berhala, jangan. Itu satu maknanya. Bisa juga maknanya la tartaddu ala adbarikum, jangan mundur. Di sana tuh ada musuh, kamu harus maju, jangan mundur. Yang ketiga maknanya la tartaddu ala adbarikum, tidak usah kembali lagi ke Mesir. Saya kira itu pesan. Kita akan lihat bagaimana sikap kaumnya yang kita namakan anak nakal ini. Baik. Pemirsa, kami akan segera melanjutkan kembali uraian mengenai surat Al-Maidah ini setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda sekarang sedang menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenai surat Al-Maidah. Dan pada hari ini kita sedang membahas ayat 21. Silakan Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi pesannya Nabi Musa kita sudah tahu, jangan kembali, jangan murtad, jangan lari dari pertempuran. Kalau ada pertempuran, karena jika demikian kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, kita dengar jawabannya deh. Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbari. Wahai Musa, di dalam kota yang kamu namakan kota suci itu ada orang-orang yang gede-gede, yang raksasa. Atau jabarin bisa juga dikatakan, ada orang-orang yang kejam, yang menindas siapapun yang masuk di sana. Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk ke kota itu, walau Tuhan tadi sudah wajibkan masuk, selama orang-orang itu masih ada di sana. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar dari kota itu, baru kami mau masuk. Ya takut. Nah, ini oleh sementara ulama menggambarkan bagaimana mental yang rusak. Mereka berkata bahwa Bani Israel itu sudah terlalu lama ditindas oleh Fir'aun. Hatinya sudah rusak, sudah jadi penakut, karena tidak ada iman. Kita tuh sebagai bangsa, kita sebagai bangsa juga pernah dijajah lama, tetapi kita ada iman. Kita berjuang, kita ini imannya lemah, sudah diperbudak menjadi orang-orang yang minder, orang-orang yang rendah diri. Kami tidak mau, kami takut ada di sana. Dia takut masuk ke kota itu, padahal Tuhan sudah janji bahwa kamu menang. Tuhan sudah ini. Nah, kita lihat lagi ya. Saya kembali. Allah mewajibkan kamu masuk. Allah menjanjikan kalau kamu masuk, kamu akan menang. Tapi kamu harus pergi ke sana. Apa maknanya ini? Kita lihat ya. Kalau Tuhan sudah janji, itu tidak otomatis janjinya langsung Anda dapat tanpa Anda berusaha. Iya kan? Sudah masuk, saya janji kamu bakal menang. Tetapi jangan, tidak ada usaha. Itu apa katanya? Qalu ya Musa inna fiha lanjut. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alayhima udkhulu 'alayhimul bab fa idza dakhaltumu fa innakum ghalibun. Ada dua orang di antara kaum Nabi Musa ini tadi yang takut kepada Allah. Jadi iman ada di dalam hatinya. Dia berkata, masuk aja di pintu gerbangnya. Kamu pasti akan menang kalau kamu masuk. Kamu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Masuk, berjuang, tapi bertawakkallah kepada Allah, kamu pasti menang. Kita lihat, walaupun kata orang ini, dua orang ini, itu orangnya raksasa, itu orangnya menindas, tapi kamu bisa menang. Tidak selalu kekuatan fisik itu bisa menang kalau dihadapi dengan kekuatan iman dan mental. Ini dia yakin betul. Itu kalau di dalam kitab-kitab tafsir. Walaupun ini berlebihan. Dan ini banyak kalau kita baca kitab-kitab tafsir lama itu. Dia katakan orang itu raksasa di sana. Itu dia ambil satu orang, dia masukkan di sakunya. Tak masuk di akal. Tapi itu ada ulama yang terus gambarkan bagaimana ininya. Walaupun dia raksasa, Anda bisa menang. Karena Allah janjikan Anda memenangkan pertarungan itu. Kalau kata ini, kalau kamu masuk ke dalam pintu gerbangnya, kamu pasti akan menang karena Allah sudah janjikan. Yang penting kamu berusaha dan berserah diri kepada Allah kalau memang kamu orang-orang yang beriman. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Sudah didorong, sudah diberi semangat. Apa kata mereka lagi nih? Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan masuk ke sana selama mereka masih ada. Lah, bagaimana nih? Selama mereka masih ada kami tidak masuk. Baru dia katakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kalau begitu wahai Musa, kamu aja yang pergi bersama Tuhanmu, pergi berperang di sana. Kami udah capek berdiri, kami mau duduk. Anak nakal enggak ini? Bandel ya? Bandel. Idhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu bersama Tuhanmu biar dia pergi juga. Kami mau nunggu di sini. Itu innaha huna qa'idun. Qa'id itu artinya duduk. Jalasa juga duduk ya. Tetapi kalau Anda berkata duduk, kalau Anda menyuruh orang ijlis, duduklah, maka waktu itu dia baring, Anda suruh dia duduk. Kalau Anda berkata uq'ud, duduklah, waktu itu orang berdiri, Anda suruh duduk. Jadi kalau ada orang baring, Anda suruh duduk, Anda berkata ijlis. Kalau ada orang berdiri, Anda suruh duduk, Anda berkata uq'ud. Nah ini dia mau gambarkan begini, kami ini sudah lama berdiri di sini, udah capek berdiri, pergi deh kamu, kami mau duduk dulu. Itu mereka. Inna hahuna qa'idun. Ada ulama-ulama membandingkan ucapan umat Nabi Musa ini dengan ucapan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu perang Badar, sebelum perang Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Beliau berkata, kita mau diserang, bagaimana pendapat kalian? menjawablah kaum muslimin muhajirin yang datang dari Mekah, kami akan ikut berperang. Nabi bertanya lagi, bagaimana pendapat kalian? Ada satu orang penduduk Madinah yang mukmin berkata, rupanya kamu menyindir kami wahai Nabi, kamu bertanya tentang kami menyangkut perang ini. Baru dia jawab, kami berkata, kami tidak berkata seperti ucapan umat Nabi Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu berperang. Tapi kami berkata, pergilah kamu bersama Tuhan untuk berperang, kami akan bersama-sama kamu untuk berperang. Itu bedanya orang yang ada iman di dalam hatinya dengan yang tidak ada iman. Luar biasa, berarti sikapnya kaum Bani Israel ini Pak ya, sudah bandel, nakal, manja, masih mau enaknya aja. Baiklah pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Maidah. Dan pagi hari ini kita sedang membahas surat atau ayat 21 dan seterusnya dari Surat Al-Maidah ini. Silakan dilanjutkan Pak. Baik, kita lanjutkan. Nabi Musa dengar ini umatnya begitu, akhirnya mengadu pada Tuhan. Qala Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Tuhanku, pemeliharaku. Satu hal yang saya ingin garis bawahi, itu nabi-nabi semuanya kecuali sekali atau dua kali kalau berdoa pada Allah tidak berkata ya Rabbi, dia berkata Rabbi. Kalau kata ya itu wahai mengesankan jauh. Kalau hai, dia tidak pakai ya, dia pakai Rabbi. Rabbi ighfirli wali walidayya, Rabbi irhamhuma, tidak ada pakai ya. Nabi Muhammad hanya sekali ada ya, kita ada tempatnya kita bisa jelaskan. Nabi Isa berkata Allahumma sekali juga. Nah, sekarang dia dekat pada Allah, dia merasa dekat, tidak perlu saya panggil wahai. Dia langsung Rabbi, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Tuhanku, saya tidak memiliki, mempunyai kemampuan, mempunyai kekuasaan untuk mengatur orang lain. Yang saya kuasa mengatur hanya diriku. Orang-orang ini saya tidak bisa atur. Wa akhi, saudaraku juga. Nabi Harun seperti itu. Dia tidak bisa atur orang-orang itu. Dia hanya bisa mengatur dirinya sendiri. Bisa juga diartikan, saya dan Harun ini, saya bisa mengatur diriku. Saya tahu juga Harun itu bisa saya atur, karena dia percaya betul sama saya. Maka ya Allah, fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Maka pisahkan kami antara kami dan orang-orang yang durhaka. Fasik itu artinya orang yang keluar dari koridor agama, orang yang keluar dari jalan agama dengan melakukan dosa besar atau seringkali melakukan dosa kecil. Itu namanya fasik. Kafir salah satu artinya tidak percaya pada Tuhan, kafir. Tidak percaya Nabi Muhammad, kafir. Orang Islam kalau masih percaya tetapi dia seringkali melakukan dosa walau dosa kecil, itu dinamai fasik. Nabi Musa berdoa, ya Allah pisahkan saya dan saudaraku ini dari orang-orang fasik, orang-orang yang seringkali melakukan dosa-dosa kecil paling tidak, apalagi kalau melakukan dosa besar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima doanya. Apa firman Allah? Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Allah berkata, kalau begitu mereka tidak akan bisa masuk ke kota itu selama 40 tahun. Yatihuna fil ard. Mereka itu bingung, mereka itu sesat di padang pasir. 40 tahun lamanya sesat Ulama-ulama dulu mengartikan sesat apa kalau pagi mereka jalan mau masuk di kota itu enggak dapat kotanya. Sesat. Kembali lagi. Yang lain berkata begini, lebih logis. Mereka itu sesat apa? Mereka tidak terbiasa hidup di padang pasir sehingga bingung, tetapi mau pulang ke Mesir juga jadi bingung. Tidak terbiasa hidup nomaden, pindah-pindah, karena dia senang di kota, ada segala, maka mereka dalam keadaan bingung. Mau masuk ke kota itu takut. Jadi bagaimana nih? 40 tahun begitu. Ibnu Khaldun berkata, itu generasi udah generasi habis. Jadi harus ada generasi baru. Nanti setelah 40 tahun baru bisa. Itu hukuman yang dijatuhkan Allah kepada mereka. Nabi Musa waktu dengar itu merasa menyesal. Ya Allah, 40 tahun ya Allah, lamanya ini ya Allah. Allah berfirman kepada ini, "Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin." Kamu jangan sedih dengan jatuhnya hukuman ini. Ini orang mau dibersihkan. Sama kalau orang itu hukuman Tuhan, sanksi Tuhan, terkadang tujuannya untuk membersihkan, seperti emas dibakar untuk dihilangkan dia punya itu. Nah, Tuhan juga berkata, ini perlu saya bersihkan ini. Ini yang tidak bagus kita singkirkan. Tinggal yang sisa-sisa yang bagus-bagus, keturunannya itu yang nanti akan memasuki kota itu. Nah, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, janganlah kamu bersedih hati dengan ketetapan Tuhan menghukum kaum itu, karena mereka adalah orang-orang yang sudah seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu ayat kita. Jadi Allah menetapkan sesuatu pada diri kita, misalnya menurut kita buruk, belum tentu buruk menurut belum Allah. Belum tentu buruk. Itu boleh jadi. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa kalau Anda terkena musibah, jangan pernah beranggapan bahwa itu pasti buruk. Mungkin kita mau diingatkan supaya kembali. Bersihkan dari segala dosa ya. Amin. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Bagian dari orang-orang yang menentang orang Yahudi itu adalah orang-orang Nasrani berdampingan dengan orang-orang Muslim. Jadi sebenarnya persoalannya tidak benar kalau kita langsung berkata orang Nasrani tidak setuju itu. Itu lebih banyak persoalan politik dan kepentingan. Lebih banyak persoalannya tidak berkaitan dengan agama ketika orang Nasrani berkata ini. Kalau dari segi agama, saya kira orang Nasrani sangat benci pada orang Yahudi. Itu juga pernyataan Al-Quran kan. Siapa yang tidak orang Yahudi memaki-maki Isa, memaki-maki ibunya. Nah, jadi persoalannya adalah persoalan politik. Nah, kita sebagai bangsa dan semua bangsa itu ingin agar supaya orang Palestina juga mempunyai satu negara. Dan itu sekarang kecenderungannya kan ke sana. Obama kan sudah mau perjuangkan ke sana yang Nasrani itu, ya kan? Saya kira demikian. Dan mereka di Al-Quran bermusuhan sampai akhir hayat. Sampai itu. Akhir zaman mereka ya. Akan saling bermusuhan karena persoalan itu tadi. Silakan Pak berikan kesimpulannya. Saya ingin beri kesimpulan. Yang pertama barangkali yang kita tarik, umat Nabi Musa itu banyak mengganggu Nabi Musa. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW sering berucap kalau beliau diganggu, bahwa Nabi Musa telah diganggu oleh kaumnya lebih dari gangguan kaumku kepada aku. Nabi Musa sabar, maka saya pun harus sabar. Itu kata Nabi. Yang kedua, jangan pernah beranggapan orang yang kuat fisik, yang banyak persenjataannya, otomatis pasti menang kalau berjuang melawan orang-orang yang kuat imannya. Itu belum tentu. Yang ketiga, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan sesuatu, yakinlah dan laksanakanlah perintah Allah itu sambil berserah diri kepadanya. Iya, masyarakat yang terlalu lama ditindas apabila tidak menghiasi dirinya dengan keimanan akan tumbuh berkembang dengan perasaan rendah diri. Jadi walaupun Anda tertindas, jangan mau ditindas. Tanamkan bahwa saya lebih mulia. Sekarang memang saya tertindas, tapi terus berjuang untuk itu. Kalau menerima saja, itu akhirnya kita jadi minder, kata orang. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Quraish. Terima kasih ibu-ibu semua atas kehadirannya di sini. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat sebagian kaum Bani Israel yang selalu memperolok-olok Allah. Padahal sudah begitu banyak nikmat yang diberikan pada kita. Dan semoga kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa di hadapannya. Amin. Dan semoga juga kita mewarisi sifat Nabi Musa yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode mendatang. Saya Ineke Kusyarawati, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.